السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Setelah beliau bertahmid dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah azza wajalla dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada beliau pada kesempatan ini beliau merasa gembira dengan pertemuan yang diawali dengan muhadharah beliau ini. Yassarallah liqa'akum fi hadzal masjid wal ma'had Ansar As-Sunnah. Allah mudahkan pertemuan dengan kalian di masjid ini, di pondok Ansar Sunnah. Ansar Sunnah Batam. Batam. Batam. Batam. Batam. Di Batam. Di Batam. Lailat Sabt بين مغرب وعشاء الجمعة ليلة السبت العاشر من شهر ربيع الأول في عام 35 و400 ألف. Itu pertemuan ini alhamdulillah pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah. وهذه الزيارة مختصرة، نبقى عندكم إلى ظهر غد السبت إن شاء الله. Dan ziarah yang singkat ini insyaallah taala kata beliau kami akan bersama dengan kalian menjelang zuhur besok. Natawasa bil haqqi was sabri alaih. Dan kita semangati di atas kebenaran dan kesabaran atasnya. Wa najib ala ma yassarahu Allah min as'ilatikum wa istifsaratikum. Dan kita juga akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan juga saran-saran yang akan diberikan kepada kita insyaallah. Wa nuballighukum salam al-masyayikh al-kiram lakum. Dan kami menyampaikan salam daripada masyayikh-masyayikh kita kepada kalian seluruhnya. Wa nanqulu minkum insyaallah ila al-masyayikh al-kiram ma tuhibbuna an yablughahum. Kami akan mengabarkan kepada masyayikh, artinya setelah kedatangan ini beliau akan mengabarkan kepada masyayikh kita apa-apa yang kita inginkan insyaallah taala. Wa li qisari hadhihi al-muddah, dan karena singkatnya waktu ini, ihtartu fi ma akhtar, saya memilih kata beliau apa-apa yang akan dipilih. Min al-mawadhi' wal-kutub, dari mawdu' topik-topik dan kitab. Allati nuhib an natadarasa fiha, yang ingin kami saling tadarus mengulang-ulang padanya. Waqa' al-ikhtiyaru insya'Allah ta'ala ala hadha al-kitab, maka pilihan terjatuh kepada kitab yang di tangan beliau. وقع الاختيار بتوفيق الله تعالى إلى هذا الكتاب، وهو كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى عام 446 للهجرة. Dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla terjatuh pilihan kepada kitab yaitu Aqidah As-Salaf wa Ashabul Hadis yang kita mulai sekarang oleh Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni yang beliau meninggal pada tahun 449 Hijriah. Wa huwa kitabun kabirun wa nafi'. Dan dia kitab yang sangat besar dan bermanfaat. Wa sa'akhtaru minhu abwaban wa masail. Dan saya akan memilih daripadanya berapa bab dan masalah-masalah. Nafhamu min khilaliha kathiran min usuli ahli sunnati wal hadith. Dan kita akan memilih daripada nafhamu min khilaliha, dan kita akan memahaminya kathiran min usul, di sela-sela kitab tersebut banyak daripada hadis-hadis. وَكَثِيرًا مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ الَّذِينَ نَنْتَسِبُ إِلَيْهِمْ. Dan kebanyakan juga yang akan dipahami adalah tentang manhaj salaf yang kita menisbahkan diri kepada manhaj tersebut. وَيَكُونُ فِي قِرَاءَةِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ. Dan adalah bacaan terhadap masalah-masalah yang diterangkan di dalam ini. مَا يَحُسُّنَا عَلَى قِرَاءَةِ كُتُبِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ. Yang akan memotivasi kita ke depan untuk membaca kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Linastafida fa'idatain. Supaya kita mendapat dua faedah. Al-fa'idatul ula annazdada yaqinan bihadzal haqq alladhi nahnu alayh. Faedah yang pertama adalah supaya bertambah keyakinan di atas kebenaran atau atas kebenaran yang kita berada di atasnya. Alladhi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasulullah sallallahu telah meninggalkan kita di atasnya. Wa naqalahu ilaina as-sahabatul kiram radhiyallahu anhum. Dan telah dinukil kepada kita oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wa naqalahu anhum ulama'u al-ummah min as-salaf wal a'immah min ahli as-sunnah. Dan kemudian dinukil juga setelah itu para ulama salaf dari kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Fanasbutu ala hadzal haqq. Semoga dan kita semoga kokoh di atas kebenaran ini. Al fa'idatu tsaniyah. Faedah yang kedua adalah annana nuqawwi bidzalika hujjatana ala ahli al batil. Faedah kedua adalah bahwa kita akan memperkuat hujjah kita, dalil kita terhadap ahli batil. Fa inna ahli al-batil yanshuruna as-subah wal-bid'ah. Karena ahli batil, mereka-mereka tersebut adalah orang-orang yang menyebarkan subah-subahat dan kebatilan dan bid'ah. Fa idza 'arafta al-adillah min al-Qur'an was-sunnah. Apabila kamu mengetahui tentang dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, wa 'arafta anna hadhihi 'aqidat as-sahabah radhiyallahu anhum, dan kamu mengetahui inilah akidah para sahabat radhiyallahu anhum, sabatta 'alayha, kamu akan kokoh di atasnya, wa radatta wa dafa'ta ma khalafaha, dan kamu akan membantah dan membela apa-apa yang mereka selisih. Bismillah, nasta'inu billahi ta'ala fa na'khudh ba'd al-abwab al-yawm وبعد العشاء. هل الشيخ له شيء بعد الفجر؟ الشيخ رجيع بعد الفجر ممكن ممكن بعد الفجر الشيخ رجيع ممكن بعد الفجر ان شاء الله ان شاء الله. وفي الضحى والظهر الضحى ممكن يعني نبدا بعد الفجر ان شاء الله ممكن ساعه او ربع ثم الساعه 9 والثامنه تقريبا من الغنيس معكم ثم الشيخ رجيع الاخير Firman, mana Iman? Siapa ini dia yang berjalan bantu? Ya betul, jadi sebab rahmatullah, sekarang beliau sampai Isyak dan Isyak sambung. Nanti pagi besok Ba'dal Fajar kita sambung dengan Syekh Rusek. Kita bertawahid. Setelah sekitar jam 8.30 kita sambung dengan Syekh Hadil. Mungkin sampai jam 10-an. Ya, 10-an ke atas sebelum setelah suhur, sebelum jam suhur, itu Syekh Rusek kembali. Itu akhir oleh beliau. Oke, di sini saya. Siap ya? Sa'idin itu. Sa'idin itu. Baik, barakallah. Sofas. Itu pada WA itu dengan sembaru itu apa ya? Kirim kan? Awalan, masalah الأولى في ترجمة المؤلف. تفضل. أي في اسمه وشيء من ثناء العلماء. نعم تفضل أحد يعترف. نعم نعم تفضل. والمسألة الأولى، المسألة الأولى ترجمة المصنف. أيوة. فقال المحقق، قال الذهبي الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر والمحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري الطابوني، ولد سنة 73 و300، وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه في سنة 82، أي نعم، وهو ابن 90 سنين. ابن 90. حدث عن أبي سعيد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأبي بكر بن مهران وأبي محمد المخلبي وأبي طاهر بن خزيمة وأبي الحسن. أبي طاهر بن خزيمة حفيد الإمام بن خزيمة. وأبي الحسين الخفاف وعبد الرحمن بن أبي شريح والزاهر بن أحمد الفقيه وطبقتهم ومن بعدهم. حدث عنه الكتاني وعلي بن حسين بن سطرة ونجاد بن أحمد وأبو القاسم بن أبي العلاء والبيهقي وابنه عبد الرحمن بن إسماعيل وخلق آخرهم أبو عبد الله محمد بن فضل بن الفراوي. قال أبو بكر البيهقي حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام الصدقاء وأبو عثمان الصابوني ثم ذكر حكاية. طبعاً. هذه ترجمة مختصرة قرأت عليكم باللغة العربية، ثم الشيخ المنذر يختصر منها اسمه كاملا وسنة ولادته وبعض شيوخه وبعض تلاميذه وثناء بعض العلماء عليه ثم تاريخ وفاته. نعم. ماذا beliau terjemahan ringkas-ringkas daripada Imam As-Sawbuni yang dibacakan di hadapan tuan sekalian berbahasa Arab dan akan diterjemahkan oleh saya Abdul Mumbir, tentang nama beliau, lahirnya beliau, kemudian wafatnya lahir beliau dan kemudian guru beliau dan kemudian murid beliau secara ringkas. Terjemah sih. Aina. Kata beliau, berkata pengarang Imam As-Sawbuni, Imam Al-Muhaqqiq, pentahqiq kitab, beliau mengatakan menukil pada Imam Az-Zahabi. Imam As-Sawbuni adalah seorang imam al-allamah dan seterusnya. Nama beliau adalah kunyahnya Abu Utsman, namanya Ismail. Dan beliau berasal daripada Naisabur As-Sawbuni, lahir di tahun 373 Hijriah. Lahir 373 Hijriah. Dan kemudian awal daripada majlis yang beliau lakukan ketika memberikan wa'ab, beliau adalah wa'ib, penasehat. Ya, artinya memberikan majlis dalam bentuk nasihat ujangan. Di awalnya ada tahun 382 Hijriah, dalam berumur ketika berumur 9 tahun. 9 tahun beliau sudah punya majlis. 9 tahun sudah punya majlis. Kita 9 tahun nangis bersama. Ya. Dan beliau menghadiskan daripada Imam Abu Sa'id, Syekh Abdullah dan seterusnya, berapa guru beliau di sebelah sini. Dan juga daripada beliau muridnya Imam Al-Katani, Wali Mullah Hussein, Ibn Sasra, dan Najah, dan Imam Baihaqi. Dan salah satu pujian para ulama kepada beliau diantaranya adalah Imam Baihaqi mengatakan kepada kita, kata Imam Baihaqi, hadatsana Imamul Muslimin haqqa, telah meriwayatkan kepada saya Imamul Muslimin, yang betul-betul Imam Muslimin, dan Syekhul Islam Sidqa, beliau dikenal dengan Syekhul Islam, yang betul-betul jujur. Dan namanya Abu Utsman, kunyahnya Abu Utsman As-Sawbuni, kemudian beliau menyebutkan hikayah. Wa sana'ul ulama'i 'alaihi katsir, dan pujian para ulama terhadap beliau ini sangat banyak. Qad qala Az-Zahabi, dan berkata Imam Az-Zahabi, wa laqad kana min a'immati al-athar law musannafun fi as-sunnati wa i'tiqadi as-salaf ma ra'ahu munsifun illa i'tarafa lahu. وهو هذا الكتاب. Imam Az-Zahabi mengatakan sungguh ya beliau ini adalah di antara ulama ahlul athar, ulama athar, ulama hadis, dan beliau mempunyai karya-karya di dalam sunnah dan i'tiqad salaf, keyakinan salaf. Tidak melihat karya beliau ini seorang yang adil kecuali mengakui tentang kebenaran kitab ini. Tufiya Tufiya kama taqaddam ama 47 400 Hijrah. Dan beliau meninggal di tahun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 449 Hijriah. Al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang kedua adalah sabab ta'lifihi al-kitab. Masalah yang kedua adalah sebab-sebab atau sebab dikarangnya kitab ini. Kana muttajihan ila al-hajj. Beliau mengarang kitab ini asalnya adalah ketika beliau berangkat melaksanakan haji. Jadi lepasnya haji. Wa huwa musafirun marra ala biladi Amul, Tabrastan, wa bilad Jailan. Beliau ketika berangkat melewati beberapa kota, di antaranya Tabrastan dan kemudian Jailan. Fasa'alahu ikhwanuhu ahlus sunnah. Dan beliau ditanya oleh saudara-saudara beliau dari kalangan ahlu sunnah. An yajma'a lahum kitaban fihi usulus sunnah. Saudara-saudara di kalangan ahlu sunnah itu meminta kepada beliau untuk mengumpulkan tentang i'tiqad ahlu sunnah. Hatta yatamassaku biha. Sehingga mereka bisa berpegang teguh dengan tulisan tersebut. Wa yahdaru wa yajtanibu ma khalafaha. Dan beliau meninggalkan apa-apa yang menyelisihi dan menjauhi apa-apa menyelisihi daripada i'tiqad salaf tersebut. Wa talabu minhu an yakuna al-kitab mukhtasaran. Dan beliau mengatakan ingin kitab itu dilakukan dalam bentuknya mukhtasaran, ringkasan. Fakhtasar lahum hadha al-kitab. Maka beliau ringkaslah kitab ini. Fahuwa indahum mukhtasaran saghir. Dan kitab itu di sisi kalangan sunnah pada masa itu adalah ringkasan yang sangat kecil. المسألة الثالثة مسألة يدالة المصنف رحمه الله pengarang semoga Allah merahmatinya ذكر فيها الأصل العظيم عند السلف وأهل السنة. Beliau menyebutkan di dalamnya permasalahan yang sangat besar dan agung di kalangan ahlu sunnah. وهو أنهم يشهدون لله بالوحدانية. Itu adalah bahwasanya mereka bersaksi atau menyaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil Rasul sallallahu alaihi wasallam bil risalah wan nubuwah. Dan kemudian bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalah dan kenabiannya, ajaran dan kenabiannya. Wa annahum ya'rifuna Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi fil Qur'an was sunnah. Dan mereka mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-namanya dan di dalam sifat-sifatnya yang bersumber pada kitab dan sunnah. فَالَّذِي لَا يُثْبِتُ لِلَّهِ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ مَا عَرَفَ رَبَّهُ. Dan mereka-mereka yang tidak menetapkan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala nama-nama dan sifat-sifatnya, berarti mereka tidak mengetahui tentang Rabbnya Azza wa Jalla. وَبَيَّنَا أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَتْبَاعَ السَّلَفِ لا يحتجون من الأحاديث إلا بما كان صحيحا. Dan beliau menjelaskan dari kalangan kaum salaf, dari kalangan pengikut beliau, dari kalangan kaum salaf, tidak mereka berhujjah daripada hadis-hadis kecuali hadis tersebut adalah hadis yang sahih. ورواه الثقات العدول عنه صلى الله عليه وسلم. Dan telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perawi-perawi yang thiqah dan adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأنهم رحمهم الله. لما سلمك رحمهم الله تعالى. مع إثباتهم كل ما ورد في القرآن والسنة من الصفات لله تعالى. Bahwasanya mereka tersebut bersamaan dengan penetapan mereka segala apapun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Kitab dan Sunnah. يعتقدون ويجزمون أن الله لا يشبهه أحد من خلقه. Mereka berakidah dan menetapkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala tidak ada apa terang cepat kata-kata bahwasanya mereka-mereka tersebut beracakat berkeyakinan dan menetapkan tidak ada yang menyerupai Allah tabaraka wa ta'ala sedikit pun. Idza sami'u al-ayah aw al-hadis wa fihi sifah min sifatillah athbathuha. Apabila mereka-mereka kaum salaf tersebut mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka langsung menetapkannya. وصدقوا بذلك وآمنوا. Dan mereka membenarkannya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. ما ولا مع اعتقادهم أن الله لا يشبهه أحد من خلقه. Bersama dengan اعتقاد mereka bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala tidak ada satupun yang menyerupainya dari kalangan makhluknya. كما علم الله خلقه في كما علم الله في كتابه الكريم فقال. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkannya dalam kitabnya yang mulia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Laisa kamithlihi syai'un wa as-sami'u al-basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Fallahu yu'allimu ibadahu huna al-ma'na al-haq. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan di dalam kitab ini tentang makna yang benar dan jalan yang benar. Antanti musyabahat Allah li ahad min khalqih. Dan tidaklah kamu mencari dan menafikan apa-apapun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla dari kalangan makhluknya. Wa antusbita lahu ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluh min al-asma'i wa-sifat. Dan kamu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang dirinya dan apa-apa yang ditetapkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. La tuharrifha. Jangan kamu rubah-rubah dia. Wa la tu'awwilha. Jangan kamu ta'wil. Kama taf'al al-firqa ad-dallah. Sebagaimana dilakukan oleh firqah-firqah yang sesat. Sal mu'tazila. Seperti firqah mu'tazila, kaum mu'tazila. Atau al-asy'ariyah. Atau orang-orang asy'ariyah. أو الماتريدية أو الماتريدية بل تلزم طريق الصحابة والسلف رضي الله عنهم. Dan bahkan hendaklah kamu melazimkan dan komitmen di atas jalan metode para sahabat dan orang-orang setelah mereka. وتنبه لأمر. Dan hendaklah kamu memperhatikan dalam beberapa perkara. أن هذا الإمام ينقل عقيدة السلف. Bahwasanya imam ini, Imam As-Sawbuni, menukil aqidah salaf. وهو مات عام 449. Dan itu di tahun 449 Hijriah. Idzan huwa qabla Ibn Taymiyyah. Jadi beliau ini sebenarnya itu sebelum zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Alladhi mata 'am 728. Yang dimana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah meninggal di tahun 728 Hijriah. وهو قبل محمد بن عبد الوهاب. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sebelum hidupnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. الذي مات عام 1206 للهجرة. Dan beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal pada tahun 1206 Hijriah. ماذا نستفيد من هذا؟ Apa yang bisa kita ambil faedah daripada keterangan ini? أن عقيدة السلف والعقيدة السلفية bahwasanya akidah salaf dan akidah-akidah salafiyah lam yakhtari'ha Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan suatu perkara yang diadakan baru atau diperbarui atau yang baru-baru yang datang dengannya sama Abdul Wahhab. Hatta yusammunakum bil wahhabiyyah, sehingga kalian dinamakan oleh orang sebagai pengikut wahhabiyah. Wa lam yakhtari'ha Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan bukan suatu perkara yang dibuat-buat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kama yaqulu ahlul bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh pengikut ahlul bid'ah. Fayusammuna hadhihi al-aqidah al-mubarakah anna ja'a biha Ibn Taymiyyah wa Ibn Abdul Wahhab, sehingga mereka menamakan bahwa akidah ini dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaifa wa hadha qablahuma, bagaimana itu, sebab ini adalah sebelum keduanya, sebelum Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan sebelum Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. بأكثر من 300 سنة عن ابن تيمية. Lebih daripada 300 tahun daripada sebelum Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. وهو إمام شافعي المذهب. dan beliau ini adalah imam dari dalam mazhab Imam Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i min a'immat as-sunnah. Karena Imam Syafi'i adalah termasuk dari kalangan para ulama sunnah. Wa ashabuhu kal-Muzani min a'immat as-sunnah. Dan seperti sahabat-sahabat beliau, sahabat Imam Syafi'i seperti Imam Al-Muzani adalah tabi'in Syafi'i. Wa lahu kitab ismuhu Syarh as-Sunnah. Dan beliau punya kitab dan Imam Al-Muzani mempunyai kitab namanya Syarh Sunnah. Wa hakala min a'immati as-Syafi'iyyah al-Imam Ibn Khuzaimah. Dan itu juga dari kalangan imam-imam pengikut mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Ibn Khuzaimah. Wa lahu al-kitab al-kabir at-tauhid wa itsbat as-sifat li rabbil alamin. Dan beliau memiliki kitab namanya Kitab At-Tauhid dalam rangka menetapkan sifat-sifat Rabbul Alamin. وهذا ايضا من ائمه الشافعيه وائمه السنه. Dan pengarang kitab yang di tangan beliau ini itu akidah salaf juga adalah termasuk di kalangan pengikut mazhab Imam Syafi'i. فالشافعي رحمه الله واصحابه المتقدمون كانوا ائمه على السنه. Dan Imam Syafi'i serta para sahabatnya yang terdahulu itu adalah berada di akidah salaf. ثم دخل على كثير من اتباع المذهب الشافعي اليوم. Kemudian masuk dari kalangan para pengikut-pengikut Imam Syafi'i pada hari ini. Mazahib ahli bid'ah allati kana yuharibuha al-Imam Syafi'i. Yaitu dari kalangan pengikut-pengikut mazhab al-bid'ah yang mereka itu adalah memerangi mazhab Imam Syafi'i. Hadhihi mas'alatun muhimmah ahbabtu an adhkuraha. Ini adalah perkara yang sangat penting yang saya mencintai dan menyenangi untuk mengingatkannya. Li'anna min subahi wa sa'i'at ahli al-batil. Karena di antara subah-subah dan isu-isu yang dikembangkan oleh pengikut kebatilan, zahmuhum anna hadhihi al-aqidah ma ja'a biha illa Ibn Taymiyyah wa Abdul Wahhab. Mereka mendakwakan bahwasanya tidak datang akidah ini kecuali apa yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kama annahum yasifuna ahla as-sunnah alladhina yuridduna al-bid'ah. Sebagaimana mereka mensifatkan orang-orang ahli sunnah yang membantah orang-orang ahli bid'ah. أنهم لا يتبعون الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد ومالك. Mereka mendakwakan bahwasanya mereka tersebut tidak mengikuti para ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Dan Imam Malik. بل نحن متبعون للسنة. Dan bahkan kita adalah orang-orang walhamdulillah pengikut sunnah. ومقتدون بالأئمة. Dan berkuduah dengan para ulama terdahulu. رحمهم الله تعالى. Allah merahmati mereka. ثم بعد المسألة الرابعة. نعم. المسألة الرابعة. Kemudian masalah yang keempat. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الصفات. Imam Tabuni menyebutkan sejumlah perkara tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. فقال رحمه الله. Berkata Imam Tabuni رحمه الله تعالى. وكذلك يقولون. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وردت به الأخبار الصحيحة من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك فمن ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تبارك وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تخييف له ولا تثبيت ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا. هذه جملة مما ذكره من الصفات رحمه الله تعالى. Ini di antara kumpulan apa-apa yang disebutkan oleh beliau tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala, semoga Allah merahmati beliau. Demikian dikatakan oleh para ulama salaf di dalam meyakini dan bersikap tentang seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang turun Al-Quran dengannya, dan apa-apa yang terdapat di dalam khabar-khabar yang sahih daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bentuk sifat as-sama', mendengar, wal basar, melihat, wal ain, sifat mata, wal wajah, wajah, al ilm, wal quwwah, wal ain, wal qudrah, wal izzah, wal azamah, wal iradah, wal masyiah, wal qaul, wal kalam, al ridha, wal sakhat, wal hubb, wal bughd, wal farah, wal dhahak. Ini adalah nama-nama dia adalah sifat Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan kumpulan oleh Imam As-Sawbuni dan selainnya daripada sifat-sifat tersebut tanpa menyerupakan dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala sedikit pun daripada sifat-sifat makhluk Allah jalla wa ala. Dan bahkan mereka berakhir kepada perkataan Allah azza wa jalla dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah daripada perkataan tersebut. Dan tidak menambahnya dan tidak mengatakan bagaimana atau kenapa dan tidak menyerupakannya dan tidak merubahnya dan tidak mengganjilnya dan bahkan tidak mengadakan perubahan. وتأملوا في كلامه هذا. Dan perhatikan oleh antum sekalian tentang perkataan beliau ini. تجدون أنه ذكر الأصل المهم. Dan beliau kemudian akan mendapatkan bahwasanya beliau menyebutkan tentang usul yang sangat penting. وهو أننا لا نتجاوز القرآن والحديث. Bahwasanya kita tidak boleh melewati apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا نرد ما جاء فيهما. Dan kita tidak boleh membantah apa yang datang daripada keduanya. ولا نزيد على ما جاء فيهما. Dan tidak menambah apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, يوم كان يعذبه أهل البدع من المعتزلة. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika di hari beliau diazab oleh para pengikut Mu'tazilah, لينكر أو ليقول بأن القرآن مخلوق غير كلام الله. Supaya Imam Ahmad mengingkari dan mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan kalam Allah. عذبوه وسجنوه وضربوه. Dan mereka al-bid'ah atau Mu'tazila menyiksa, mengazab dan memukul Imam Ahmad. Wa huwa yaqul la a'rifu shay'an mimma taqulun. Wa huwa yaqul la a'rifu shay'an mimma taqulun. Dan Imam Ahmad menjawab, saya tidak mengetahui sedikit pun apa yang kalian katakan. Ituni bi ayatin aw hadis ana attabi'u. Kalian datangkan kepada saya satu ayat atau satu hadis yang bisa saya ikuti dia. ولا يجدون على باطلهم دليلا. Dan mereka Mu'tazilah tidak mendapatkan untuk menyokong kebatilan mereka satu ayat pun. فينتقلون الى التعذيب والسجن. Sudah itu mereka berpindah untuk menyiksa beliau untuk disiksa dan kemudian dipenjarakan. ولهذا المساله الخامسه. Oleh karena itu kata beliau permasalahan yang kelima adalah التي ذكرها الصابوني رحمه الله. Yang disebutkan oleh Imam Sabuni rahimahullah taala. وأفردها بفصل مستقل. Dan beliau khususkan dengan judul yang sendiri. هي أن القرآن كلام الله. Yaitu bahwasanya beliau mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. سمعه جبريل من الله تعالى. Yang beliau dengarkan dari Jibril rahimahullah, dari Jibril alaihi salatu wasalam. وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. Dan Rasulullah SAW mendengarnya daripada Jibril. وسمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan para sahabat mendengarkannya langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكله كلام الله. Maka keseluruhannya adalah merupakan كلام الله. حقيقة. Sebenarnya. سواء كتبناه في المصاحف. Apakah kita tulis di dalam lembaran-lembaran kertas atau istama'nahu liman yaqra'uh, atau yang kita dengarkan daripada orang yang membacanya, atau hafiznahu fis sudur, atau yang kita hafal di dada-dada kita. Qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan dia merupakan ayatun bayyinatun, yang menjelaskan dan wadih jelas, yang berat di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza Jalla kepada mereka ilmu. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. وهذه مسألة عظيمة مسألة القرآن. Dan ini adalah perkara yang sangat penting yaitu masalah Al-Quran. ولا يزال إلى اليوم فرق كثيرة تعتقد أن القرآن هذا مخلوق مثل السماء والأرض والشجر والحيوانات. Dan masih senantiasa sampai hari ini di antara firqa-firqa yang sesat menyesatkan, mereka beranggapan bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan makhluk sebagaimana juga sama itu langit wal ard wal hayawanat dan hewan-hewan. Na'udzu billahi minadh dhalal, dan kita berlindung kepada Allah azza wajalla dari kesesatan. Bal huwa kalamullah, bahkan dia merupakan kalamullah. Wa ala hadza ajma' as-sahabah, dan berdasarkan ini di atas inilah sepakat dan ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. اقرأ هذه. قال الصابوني رحمه الله. بركاته من الصابوني رحمه الله تعالى. اقرأ القرآن كلام الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله وتنزيله غير مخلوق. ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه وحيه وتنزيله غير مخلوق. ومن قال بخلقه واعتقد فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا ليقوم لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الحميد على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الشعراء: هو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المائدة. كتب له القرآن adalah كلام الله yang diturunkan oleh Allah عز وجل dan bukan makhluk. Dan para ashabul hadis, ahlul hadis, mereka beraqad berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah كلام الله, كتاب الله, dan pembicaraan Allah عز وجل dan wahyunya yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan bukan makhluk. Barang siapa yang berkeyakinan, beraqidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, di sisi para ulama salaf ahlul hadis mengatakan orang yang beraqidah demikian adalah kafir. Dan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kalamullah, dan wahyunya yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang turun dengannya Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Qur'anan Arabiyan. Al-Quran dengan bahasa Arab terhadap kaum yang mengetahui dan berilmu sebagai basyirah wa nadhirah, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar pertakut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan: wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwasanya Al-Quran itu merupakan turun daripada Rabbil alamin, turun dengannya Rasul Amin itu Jibril ala qalbika, yaitu di atas hati, kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna minal mundirin, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas dan nyata. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya kepada umatnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla: wahai Rasul, ya ayyuhar Rasul balligh, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari para Rabb engkau. Faqad qala Allah Ta'ala: wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaupun seandainya ada seorang musyrikin yang sejarah kami minta perlindungan kepada engkau, maka kamu lindungilah. فأجره, maka lindungilah dia حتى يسمع sampai كلام الله, dia mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kalam Allah. Berarti ini adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. هذا المشرك ماذا سيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. Kemudian sampaikan kepada مأمنة. يعني المكان بلد. Sampaikan kepada negeri tempat yang diturunkannya. ماذا سيسمع هذا المشرك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ sayasma'ul Qur'an. Apa yang akan didengarkan oleh seorang musyrik yang minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dia akan mendengarkan adalah kalamullah, Al-Qur'an didengarkan oleh dia. Wa hadha ma'na qawlihi hatta yasma'a kalamullah. Inilah makna dari perkataan Allah azza wajalla sampai dia mendengarkan kalamullah, perkataan Allah azza wajalla. Naqis bil adzan insyaallah. Kita serah dulu azan. Kita akhirkan isya azan, kemudian langsung salat subuh isya. Bisa gitu? Sudah kita azan setelah salat langsung sambung lagi. Ya. Subhanallah bihamdika subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka. Allah.